Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Al-Quran adalah Al-Furqan, penerang sekaligus penunjuk keluar dari persimpangan keraguan. Ya, Quran adalah Al-Furqan yang membimbing kita mampu membedakan antara hak, kebenaran absolut, dan batil, kebenaran nisbi. Satu hari kita dapat uang di amplop. Kita tidak tahu halal atau haram. Dan ketika kita belanjakan akan membahagiakan atau justru sebaliknya menghinakan atau jangan-jangan menjerumuskan ke dalam penjara. Ketika panca indera tumpul, ketika akal sehat telah terjerumus pada hawa nafsu, manusia butuh Al-Furqan. Disinilah orang-orang beriman. Min qablu hudan linnas wa anzal Al-Furqan. Orang beriman mampu membedakan ibarat cahaya yang menerpa kaca prisma, dipecah, dipilah warna-warninya. Al-Quran sebagai Al-Furqan membuat orang beriman mampu membedakan dan mampu memilih, bahkan berpihak dan dimampukan untuk berjuang sepenuhnya berpihak kepada kebenaran absolut. Itulah Al-Furqan. Wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang lebih mengetahui hakikat sebuah kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Al-Quran adalah ruh kehidupan. Fungsi Al-Quran bagi kalbu seperti fungsi roh bagi jasad. Hidup tanpa roh seperti kalbu tanpa Quran adalah ibarat bangkai berjalan, penduduk kuburan berkeliaran tanpa orientasi. Hidup tanpa hati menghampiri ilusi, mengejar fatamorgana. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Allah wahyukan ruh Al-Quran kepada Muhammad, dan akhirnya ruh itu menjadi ruh bagi kita semua, yakni Al-Quran. Kita tidak akan pernah tahu hakikat menjalani hidup berdasarkan panduan hidup yang sempurna, dan kita tidak akan pernah bisa merasakan nikmat indahnya iman tanpa Quran sebagai ruh di dalam hidup kita. Al-Quran adalah ruh yang menjadi cahaya, mengejar sesuatu yang paling penting dalam hidup, yakni perjumpaan dengan Allah di atas jalan yang lurus. Wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang lebih mengerti hakikat sebuah kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah adalah bacaan dan panduan untuk esakan Tuhan. Kenapa ada orang merasa bertuhan tapi tak esakan Tuhan? Kenapa ada orang belajar ilmu kalam, belajar ilmu teologi, tapi tidak mampu tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mala. Mungkin karena yang dipelajari, yang didengarnya adalah perkataan manusia. Bagaimana mungkin bisa mentauhidkan Allah, mengesakan Tuhan, kalau yang didengarkan adalah perkataan setan, yang dipelajari bukan kalamullah. Mendalami Al-Quran sebagai kalamullah, ada kalmun, ada pengaruh dari dia yang mempunyai kalam itu. Akan ada ilmu pengetahuan, akan ada rasa aman yang diberikan untuk mentauhidkan dia. Dan setelah sampai pada puncak tauhid, summa ablighu ma'mana, akan dirasakan ketenangan, keamanan, ketentraman yang luar biasa. Itulah faedah membaca kalamullah bagi yang ingin mengesakan Tuhannya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang mengetahui hakikat sebuah kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Al-Quran sebagai reminder atau pengingat. Mengapa ada pada sebagian orang ayat kursi tak lebih dari sekedar pengusir setan, surat Yasin bak lonceng kematian, padahal isi ayat kursi di situ luar biasa. 17 kali nama Tuhannya disebut berulang-ulang, itu karenanya ayat kursi adalah ayat paling agung se-Quran. Orang hidup yang paling membutuhkan surah Yasin. Yasin adalah jantung Quran. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Agar Quran menjadi reminder, pengingat bagi kita. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, tundukkan hati di hadapan kebenaran-kebenaran Al-Quran. 2, tundukkan telinga agar mau menerima nasihat-nasihat Al-Quran. 3, gunakan mata sebagai saksi untuk menyaksikan kebenaran-kebenaran Al-Quran di Jakarta Raya ini, agar tidak ragu menjadikan Al-Quran sebagai reminder. Yakini bahwa Jagat Raya adalah Al-Quran visual, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Quran bergerak, berjalan, yang menjadi contoh dan pengingat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang lebih mengetahui hakikat sebuah kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Al-Quran adalah wahyu. Wahyu agar hidup tak dikendalikan hawa nafsu. Al-wahyu artinya sekumpulan. bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Aturan duduknya ini mau sejajar begini atau ikhwan di depan akhwat di belakang? Hah? Ikhwan di belakang. Ada usulan gimana bagusnya? Lesehan. Jadi lesehan, ikhwan di depan, akhwat di belakang. Begitu. Tapi lesehan. Atau begini, duduk. Kasihan yang udah-udah tua itu kalau lesehan itu. Tapi gak apa-apa juga, lesehan juga mungkin lebih cukup kali. Takutnya pakai kursi gini malah gak cukup. Nah, lesehan. Ini nanti usulan masalah posisi duduk ini ya. Memang tempat kita terbatas. Dari dulu terbatas mulu, tambah gede. Ya sudah, mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan syar'i dan tidak syar'inya ini masalahnya. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, konsep tentang sukses dan menang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jika telah datang, itu bahasanya. Idza jaa, jika telah datang nasrullah, pertolongan Allah atau kemenangan dari Allah, sebab nasrun minallah wa fathun qarib. Kemenangan dari Allah dan penaklukan itu juga sangat dekat. Wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan penguasaan atau penaklukan dari Allah. Ini surah An-Nasr atau kemenangan ini diturunkan di akhir periode Madinah. Maaf, di awal-awal periode Mekah. Maaf, saya ralat sekali lagi. Di akhir periode Madinah, jelang Fath Mekah. Sehingga ada ikhtilaf, ada yang mengatakan bahwa akhir surat yang diturunkan bukanlah surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Um, Tetapi pendapat jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat terakhir diturunkan adalah surah Al-Ma'idah. Namun salah satu pendapat mengatakan bahwa surah An-Nasr inilah yang terakhir diturunkan. Karena ini berkaitan dengan penguasaannya kota Mekah. Namun pertemuan dari pendapat itu, saya kira saya mengikuti pendapat jumhur ulama yang mengatakan ayat terakhir adalah surah Al-Ma'idah ayat 3, karena itu diturunkan pada saat haji wada. Sementara surah An-Nasr diturunkan berkaitan dengan penguasaan kota Mekah. Di dalam ayat ini tegas sekali bahwa kemenangan dan kesuksesan itu datangnya dari Allah. Dan kriterianya adalah وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Kamu lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ, itu menjadi kriteria. Jadi selalu agama Allah yang menjadi kriterianya. Berkaitan dengan kehidupan kita, juga jangan pernah terputus, terpisah dengan misi ayat ini. Bahwa ukuran kesuksesanmu itu bukan diukur dari berapa besar gajimu, berapa tinggi jabatanmu, seberapa hebat bisnismu. Bukan itu ukurannya. Bukan. Saya sering bercanda sama teman-teman dari dulu sampai sekarang. Ini kita tempat tambah besar gini kurang lagi, gitu kan? Karena memang kita harus punya yang besar, Islam ini harus mega. Rencananya saya mau beli Atma Jaya itu yang di bawah Semanggi itu. Ada kenakalan berpikir seperti itu. Puas aja gitu kalau udah mindahin Kristen, mungkinnya seperti itu. Dan ada kemenangan di agama Allah. Berapapun harganya, urusan belakangan. Kita belikan dia tanah semahal itu lagi, asal pindah dari situ. Lompatan berpikir itu yang akan membuka nanti cakrawala kita. Nah, untuk sampai ke sana harus ada kemenangan-kemenangan kecil yang harus kita peroleh di dalam jiwa kita. Misalnya di sini ada pekerjaan, ada proyek, gajinya gede, tapi gak ada Allah, gak ada Islam, wah, ini kecil. Itu tidak masuk kriteria. Sama dengan ganteng, baik, tapi kafir, ah, adalah kaya, oke, tapi sholatnya gak jelas, gak lah, gak ada Allah di situ, gak ada Islam di situ. Yang selalu kita cari kriterianya adalah waraita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka saya agak naik pitam memang ketika menghadapi Sirhud si tumpul itu. Jadi selama ini saya lihat cuma di TV, jadi saya fardu kifayah sifatnya kalau tidak berhadapan-hadapan. Tapi kalau sudah berhadapan, lalu saya dihadapan seperti itu fardu ain sifatnya. Jadi kalau lagi nonton TV di rumah kemudian jengkel, saya nggak perlu datang ke Senayan. Tapi kalau saya sudah berada di Senayan dan ada di batang hidungnya, ah, ini baru wajib ain. Banci hukumnya kalau mundur. Itu jiwa yang saya tanamkan di dalam diri, dan semoga begitu juga para ikhwan fillah. Pernah kejadian? Agak mundur lagi, jiwa yang harus ditanamkan oleh para pemenang. Ketika saya masih menjadi santri di Gontor, kemudian saya liburan lalu naik bus dari arah Ancol ke Senen. Tiba-tiba ada satu anak SMU dikejar-kejar oleh 10 anak STM yang membawa berbagai macam alat. Masuk dari depan teriak-teriak itu anak dan menangis, tidak ada satupun yang menolong. Saya di belakang, dan di belakang saya juga ada pakaian loreng. teriak itu anak minta tolong, tak satu pun yang menolong. Sampai kemudian dia berada di depan saya, lalu saya tarik dia, ketika satu tangannya sudah diambil jamnya oleh anak itu, anak-anak STM itu. Saya taruh di belakang. Maaf. Dengan satu hentakan kaki saya bilang, kalau kalian semua enggak mundur sekarang, saya patahkan leher kalian semua di sini. Padahal saya cuma sendirian, enggak bawa apa-apa. Tapi saya itu saat itu saya sudah lupa kalau saya sendirian, karena saya bersama Allah. Iza ja'a, awalnya sempat melotot matanya ke saya, karena dia melihat saya sendirian dan tidak ada yang nolong. Saya hentakkan kaki saya di bus itu dengan kencang. Mundur sekarang atau saya patahkan satu-satu leher kalian. Iya bang, maaf bang. Saat itu saya masih santri, kebetulan rambutnya dicepak juga, karena di gontor itu wajib seperti itu. Padahal cuma casingnya saja. Tapi manusia kadang-kadang suka takut sama casing. Namun semua itu berangkat dari jiwa. Maksud saya jiwa pemenang, jiwa orang sukses. Iza ja'a nasrullah, bersama Allah kita pasti menang dan pasti bisa. Sepakat? Karena itu kaji tadabur kita ini mestinya melahirkan mentalitas orang-orang yang senantiasa mencari pertolongan Allah dan selalu memenangkan agama Allah. Saya ulangi, yang pertama apa? Mencari pertolongan Allah dan memenangkan agama Allah. Itu selalu. Dan itulah sebetulnya mentalitas pemenang yang ada dalam jiwa orang-orang yang beriman. Dan insya Allah bersama kalian saya sangat optimis. Kalau Soekarno bisa bilang, berikan kepadaku 10 orang pemuda, kan ku goncang dunia ini. Padahal masih doktrinnya Marhainism. Kok kalau dengan doktrin Al-Quran, saya kira bisa lebih dari itu kan. Apalagi ini lebih dari 10. Mudah-mudahan Islam di Indonesia bisa bangkit bersama kita semua. Asal visinya seperti itu. Yang kedua, umat Islam terbesar di dunia di mana? Di Indonesia. Tapi kontribusi orang Indonesia secara kuantitatif sejalan enggak dengan kualitasnya di dunia? Tidak. Masalahnya cuma cara berpikir. Masalahnya cuma cara berpikir saja dan sikap mentalnya. Seandainya kita punya cara berpikir dan sikap mental orang sukses dan orang menang, insya Allah Indonesia bisa muncul. Dan perlahan-lahan bersama teman-teman saya berusaha untuk merealisasikan itu. Ya, dalam berbagai bidang. Cuma saya beritahu, kalau ingin menjadi orang sukses dan orang menang itu, berpikirnya besar, jiwanya juga harus, kerjanya juga harus. Ini bedanya orang besar dengan pemimpi. Pikirnya besar, jiwanya kerdil, kerjanya juga kecil. Nah, ini pemimpi namanya. Itu ala Petruk gitu. Kalau dulu guyonan zaman kita masih muda ya. Saya ngomongnya ke arah orang tua memang. Baik. Ini sekedar motivasi. Dan kaji-kaji tadabur kita, saya harapkan tidak hanya berhenti sebatas kajian, tetapi ada gerakan. Rencananya tanggal 14 Juli kita akan grand opening Ako Islamic Center. Tagline kita adalah pembangunan komunitas peradaban Islam. Siap bergabung dalam kampium ini? Siap? Baik. Satu syaratnya kalau saya bisa bergabung. Modal utamanya adalah tauhid. Tauhid. Uang itu nanti mengikuti. Itu uang nanti nyusul. Karena sudah ditakdirkan memang uang itu tempatnya di belakang, hanya ikut sebagai sarana barter. Saya sekarang ingin instalasi cara berpikir dan sikap mental para pemenang bersama Islam yang ingin mengagungkan agama Allah ini. Dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi antum semua. Di acara Discovery, sampai sekarang saya belum sempat download, National Geographic Science. Saya melihat ada cara berpikir orang menang, berpikir sukses. Jadi awalnya kita kan ingin melakukan sesuatu berdasarkan teknologi remote ini, pakai tangan, pakai remote ya, pakai remote. Jadi apa yang akan muncul di layar ini sebetulnya remote yang dikendalikan oleh tangan. Tangan ini diinstruksikan oleh otak. Sayangnya otak ini netral dia. Suci dan bejatnya si otak ini tergantung otak yang di dalam jantung yang mengendalikan ini semua. Jadi lahum kulubun la yaqiluna biha. Ada otak di dalam jantung yang mempengaruhi otak di kepala. Tapi orang kafir belum sampai yang terakhir ini. Di acara science itu ada lompatan berpikir. Kalau memang remote ini dikendalikan oleh tangan dan tangan dikendalikan oleh otak, ya letakkan aja remote-nya di otak, ngapain juga pakai tangan lagi. Dibuatlah seperti headset seperti ini, alatnya diletakkan di otak. Sambil makan, dia nonton TV, otaknya menginstruksikan si pesawat yang sedang di remote itu. Ke atas, ke bawah, mulutnya ngomong tapi otaknya memerintahkan itu. Mulutnya makan, maksud saya tidak ngomong, otaknya yang perintahkan itu. Dan berjalan sedemikian rupa. Jadi maknanya apa? Bahwa pesawat terbang mainan yang sudah disinkronis dengan remote kontrolnya yang dikendalikan oleh otak ini, gitu. Perhatikan kata-kata sinkronis di sini. Kan kalau mau bluetooth satu sama lain harus sinkron dulu kan? Itu tergantung perintah dari otak. Jadi sambil makan itu pesawat jalan terus itu. Atas, bawah, mundur, maju, kiri, kanan, mengikuti perintah otak ini. Dan tanpa disadari sebetulnya disinilah nilai itu, values itu ada di sini. Hak dan batil ini di sini nanti, halal dan haram di sini tempatnya. Nah, kalau Anda ingin jadi pemenang, saya katakan tadi kan dasarnya dengan tauhid itu. Dengan tauhid. Saya pernah bertanya di ruangan ini juga, kalau Anda jadi Ibrahim dulu usai membangun Ka'bah, jadi Ibrahim alaihissalam disuruh membangun Ka'bah, dan sesudah dibangun kemudian disuruh menyeru orang ke seluruh dunia, kira-kira apa kata Anda saat itu di lembah yang tandus, enggak ada orang, enggak dikasih mikrofon, enggak dikasih speaker, enggak dikasih handphone, kira-kira mau enggak Anda sebagai marketer Ka'bah? Mau? Seandainya Anda jadi Ibrahim gara-gara ilmu yang sekarang yang disebut dengan era modern, kira-kira berani enggak menjadi marketernya Ka'bah? Halo? Berat kali ya. Saat itu Ibrahim sempat bertanya, tapi pertanyaan Ibrahim sebetulnya cuma untuk synchronize, bukan karena kekufuran. Jadi soal Ibrahim litmi'nani qalbihi liyatma'inna qalbi. Selalu begitu. Pertanyaan Ibrahim selalu kepada Tuhannya, Nabi yang sejak awal bertauhid dan dilindungi ini, bukan ngeyel, bukan berontak, tetapi untuk memantapkan keimanannya. Ini proses sinkronis di sini. Qala walam tu'min, gitu kan? Kamu enggak percaya kalau aku bisa menghidupkan yang sudah mati? Qala bala, walakin liyatma'inna. Yakin sih Tuhan, tapi kan supaya hatiku tenang. Bukan otaknya yang puas, tetapi perhatikan itu. Ini saya sedang memberikan ilmu tasawuf kelas tinggi sebetulnya, tapi dengan bahasa anak muda gitu. Benar, apa yang saya katakan ini serius. Ini bukan sebatas teori. Jadi bukan untuk memuaskan logikanya, tetapi untuk memantapkan. Oke, Ibrahim, kalau kamu gak percaya, apa perintahnya? Disuruh sembelih burung kan, menjadi berapa bagian? Belum pernah dengar ceritanya. Gak update ya? Man yafat hadil ayah, Nusman? Padahal surah wa iyatu ayah situn wa umyatin. Situn yani sitin oleh sesetah. Baik, coba ikuti cerita ini. Saya makasih ilmunya, tapi saya mau tanya, mau praktekin gak? Kalau gak mau praktek, sia-sia ini. Nanti saya kasih proyeknya. Setuju? Percumalah dikasih ilmu gak dipraktekkan. Dan kalau dilepasin diri sendiri, nanti gak bisa dikontrol. Jadi saya mau kasih ilmunya, saya mau kasih proyeknya. Setuju gak? Dan ini sebetulnya sebuah pembelajaran. Jadi saya punya prinsip begini dalam metodologi kita di internal akal ini. Ceramahi mereka, maka mereka akan lupa. Ya. Minggu lalu ayat berapa kita pelajari? Lupa kan? Ceramahi mereka, maka mereka akan lupa. Siapa yang ingat yang nulis? Ya, makanya jangan so jago, nulis. Otak lu tuh terbatas. Ya, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduha. Kalian datang ke sini ini sedang berburu, berburu ilmu. Harus bawa tali, tali itu adalah menulis. Perintahkan mereka menulis, maka mereka akan ingat. Tapi perintahkan mereka untuk mengamalkan, maka mereka akan faham. Nah sekarang baru pada fase kedua ya. Ada yang sudah menulis, insya Allah ingat, tapi belum faham. Kalau belum diajak beramal, berbuat, gak usah nulis langsung amal. Itu pikiran orang tua kayak gitu. mestinya lebih sadar, semakin tua tuh harus semakin banyak nulis. Udah tua gak sadar juga. Udah mulai aus otak. Baik, gak apa-apa, sama-sama orang tua. Maka saya berikan ilmu ini untuk sama-sama dipraktekan. Dipraktekan pun masih ada yang ngeyel nanti di lapangan. Soalnya saya mendapati seperti itu, up and down nanti. Tapi saya udah matang sama gini-ginian. Oke, okay? Jadi nanti kalau mau nangis silakan masuk ke dalam kolam, teriak di dalam, baru kemudian berhadapan sama saya dengan senyum. Sebab nangis itu perlu, tapi jangan di muka umum, gak seru. Oke, itu nanti praktiknya. Lihat ayat ini. Mana suaranya? فتحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فقل أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Sama-sama ikuti korinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Baik, ini kasusnya tinggi ini. Termasuk menghidupkan otak-otak orang Indonesia yang mati, menghidupkan ruh-ruh umat Islam yang sekarat. Kesana kita akan berjalan dengan konsep tadabur Quran kita ini. Antunna dan antum semua harus menjadi penerus estafet perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Ya, itu mental pemenang harus begitu. Kalau nyari karir jangan tanggung-tanggung. Lawang hidup cuma sekali. Saya sempat mikir, tahu enggak? Karir yang paling hebat itu apa sih? Sempat saya mikir-mikir gila kayak gitu. So, kalau punya jadi direktur, deputy, puluhan tahun, ngabisin umur, bagus sih, tapi kayaknya kurang bermakna deh. Akhirnya saya dapat. Cita-cita paling besar itu kalau menjadi penerus estafet perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul. Itulah karunia terbesar Allah kepada hambanya. Siap? Rubah mindsetnya. Nanti dunia akan ada dalam genggamanmu. Jadi jangan kerdil, berpikirnya jangan kerdil. Tetaplah berpikir besar, berjiwa pemenang. Jadi kasusnya di sini, Ibrahim bertanya, Allah bagaimana sih cara engkau menghidupkan orang yang sudah mati? Allah berfirman, menjawab. Ini ada interaksi langsung, walaupun tentu dengan hijab di situ. antara Allah dengan Ibrahim dalam dialognya. Belum yakinkah kamu? Itu teguran Allah kepada Ibrahim. Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya. Yakin sih, seperti orang semua yang ada di dalam ruangan ini. Yakin sih Allah, tapi ini jembatan yang sedang saya bangun. Mungkin di antara Anda sudah ada yang membangun cita-cita besar dalam jiwanya. Di antara Anda sudah bagus bagaimana keimanannya, cuma masih ada jembatan yang belum disambung sehingga sering hang di tengah jalan. Iya sih benar, tapi kan ragu dan meragukan Tuhannya tanpa sengaja. Sama kayak omongan kepala negara soal Lady Gaga kemarin. Emang gue pikirin, suka silakan nonton, gak suka silakan nonton. Bagaimana coba kalau Menko Polhukam begini omongannya? Apa bisa diharapkan melindungi rakyatnya? Agak tajam koreksiannya memang. Ini menunjukkan keputusasaan akibat tidak kreatif, akibat tidak terbangunnya jembatan pemikiran kepada Tuhannya. Rontok semua, sama kayak kasus BBM. Beku. Gara-gara udah kebiasaan dari dulu. Ada uang, baru senyum. Gak ada uang, lingkarannya dari atas ke bawah. Kenapa sih mesti duit menjadi patokan? Kalau ditunjuk panitia, jalan, yang penting ada. Kasihan orang seperti itu. Anda harus keluar. Tapi yang saya katakan ini tentu dibarengi dengan jiwa besar dan pekerjaan besar. Saya nanti kita akan launching insya Allah besar-besaran 14 Juli. Dan Anda saya berharap terlibat dalam gagasan besar nanti. Membangun peradaban ini. Akan tetapi, agar hatiku tetap mantap dengan imanku, liatma'inna qalbi. Inilah fungsi zikir. Zikir itu sebetulnya untuk memuaskan otak yang ada di dalam jantung, yang pernah saya jelaskan kepada Anda. Disinilah peran ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran. Anda nih saat tadabur Quran sebetulnya sedang berdialog langsung dengan Allah seperti Ibrahim alaihissalam. Saya ulangi sekali lagi. Saat Anda bertadabur Quran seperti ini sebetulnya sedang berdialog langsung dengan Allah seperti Ibrahim alaihissalam, cuma beda jenis, beda kelas. Tapi substansinya sebetulnya sama. Harus ada gelora seperti itu. Ini bertadabur Quran. Ibrahim alaihissalam diajak berbicara langsung oleh Allah dengan firman-firmannya. Firmannya yang mana? Yang ayat ini juga. Apa yang Allah bicarakan kepada Ibrahim, Allah ajak bicara juga kepada Anda saat ini. Dan ini sungguh memuaskan logika. Bahkan lebih bagus lagi, ayat ini dalam bentuk perumpamaan, dalam bentuk kisah. Visual. Bukan konsep teori, bukan, tetapi visual. Kasusnya juga menarik, menghidupkan orang yang sudah mati, tapi dikasih contoh nanti burung. Allah berfirman, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Jadi diambil 4 ekor burung, dipotong, dulu disembelih seperti biasa, baru dipotong menjadi 4 bagian. Lalu letakkanlah di atas tiap-tiap satu bukit, 1 bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Jadi 4 bagian burung yang sudah dipotong-potong, yang diletakkan masing-masing di atas bukit itu, dipanggil oleh Ibrahim. Saya tidak tahu panggilannya bagaimana. Kalau Anda manggil burung biasanya gimana? Allah alam besar. Nanti bisa kita baca tafsirnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu datang burung itu jadi satu, kembali lagi seperti semula, terbang mendatangi Ibrahim seperti semula. Sampai di sini. Jadi cerita dalam bentuk kasus menghidupkan burung yang sudah mati ini menjadi template, menjadi model bahwa begitulah, semudah itulah Allah menghidupkan manusia yang sudah dimatikannya. Begitu juga dengan kita. Anda insya Allah bagian dari sebuah proses bangkitnya peradaban Islam yang mati suri di Indonesia. Anda insya Allah menjadi bagian dari sebuah proses hidupnya kembali ruh kebangkitan Islam di Indonesia. Allahu Akbar. Sampai di sini. Asal Anda meyakini itu, nanti apa yang terjadi di sekeliling Anda, energi yang ada di sekeliling Anda itu betul-betul terkendali berdasarkan niat yang ada di dalam hati. Karena para pakar mengatakan kalau Anda sudah berniat, itu syaraf ini terkunci dan Anda gak berpikir yang lain. Dan energi yang ada di sekeliling Anda seperti pesawat tadi di remote, seperti itulah frekuensi mengikuti Anda. Itulah makanya pesan Nabi sejak awal, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya pekerjaan seseorang itu besar kecilnya, tinggi rendahnya, hina mulianya tergantung niatnya. Makanya sejak awal saya katakan, kalau ingin jadi orang besar, orang menang, orang sukses, Allah menjadi puncak obsesimu dan agama Allah yang harus kamu perjuangkan. Waktu saya berpikir misalnya saya mau beli itu Atmajaya gitu, kayak ngomong gitu sejak tahun berapa dulu? Ketika si Dewi masih aktif juga saat itu. Dulu kena deh. Baik. Sebetulnya cuma ada tancapkan niat. Dan insya Allah kita akan bersama-sama bangkit lagi. Nah itu biasalah, up and down itu. Itu biasa. Kadang-kadang al-iman yazid wayangkus. Makanya kalau lagi agak-agak turun, cepat paksa datang kemari. Walaupun niatnya awalnya makan soto dulu, gak apa-apa. Tapi insya Allah nanti tanggal-tanggal 3 Juni sudah terbuka. Bami ceker ada, ayam goreng, kopi luwak, ada, siapin deh semua. Jadi silakan ke kafe nanti. Ini Anda buat jadi kafe tadabur lah atau apa namanya. Namanya sih kita kasih Maida Risto. Jadi Maida. Sebetulnya Al-Maida sebetulnya. Maida Resto dan kita buat sebisa mungkin. Dan alhamdulillah beberapa kelompok pejuang Islam nanti rencananya menongkrong di sini. Baik dari jurnalis Muslim, kelompok-kelompok. Nanti rencananya juga Ustaz Ferry Nur katanya mau pakai tempat ini untuk peringatan Mavi Marmara. Monggo. Karena saya tidak pernah berpikir ini menjadi milik Bakhtiar Nasir. Bakhtiar Nasir 0,00% sahamnya terhadap materi yang ada di akal ini. Kenapa saya berpikir gitu? Gue gak mau capek bawa-bawa laporan keuangan di hadapan Tuhan di akhirat kelak, capek. Saya ingin bawa amal aja gitu. Jadi makanya kemana-mana gak pernah bawa uang ATM aja. Pas mau ngambil baru ya Allah tolong isiin gitu kan. Sebab taruh dompet di sini tebel-tebel pakai duit, ternyata bikin rusak punggung sama tulang. Jadi mendingan gak usah lah bawa yang macam-macam gitu. Gak usah tebel-tebel. Apalagi duduk susah lurusnya gitu. Maaf, bercanda yang kreatif memang. Lanjut. Itu rencana. Tapi saya ingin bangun di dalam benak kita ini. Di dalam benak kita ini. Saya ingin Anda semua menjadi pemuda-pemuda yang akan membangkitkan peradaban Islam yang mati suri. Saya ingin Anda menjadi bagian dari orang-orang yang menghidupkan ruh kebangkitan Islam di Indonesia. Siap? Allahu Akbar. Saya enggak main-main dengan apa yang saya katakan. Jadi Mumi Ustaz Hamid bikin buku Mishkat. Ini sudah kita launching kemarin. Pokoknya sosoknya harus menggantikan Nurholis Majid, karena Nurholis Majid pergi, Gus Hamid datang. Bukunya pun saya ingin ini wakaf. Sebab ini konsep. Nanti setelah ini konsep datang, umat akan bertanya mana kontennya, baru tadabur Quran di situ masuk. Itu strateginya. Karena pengalaman saya berinteraksi dengan top management, mereka kalau sudah dikasih konsep itu oke, siap terima. Misalnya ketika kita mengabaikan syariat Islam dalam membangun struktur sosial, maka kita akan menjadi bangsa yang galau. Oke, supaya gak galau gimana? Baru dia minta konten kan. Nah, Tadabur Khalifah Club sudah 2 tahun alhamdulillah, terus berjalan. Jadi tidak hanya sekali kemudian berhenti. Nah karenanya saya berharap Anda juga menjadi bagian dari penyebaran pemikiran Islam. Dan itu akan terjadi proses renaissance di Indonesia insya Allah. Kenapa? Karena saya akan gabungkan Ahlul Quran di Indonesia barisannya, Ahlul Hadis di Indonesia barisannya, barisan para fuqaha, barisan Ahlus Sirah wa Tarikh, renaissance dengan pola itu. Dan sekarang mereka sudah mulai mendaftar. Dan Anda menjadi bagian yang mengarahkan itu insya Allah. Jadi ketika saya bilang sama tim di Miumi, saat kita alihkan kiblat pemikiran, ini yang disebut dengan madrasah. Jadi Islamic Center seperti ini yang disebut dengan madrasah pada masa Rasulullah SAW. Ada madrasah Mekah, madrasah Madinah, madrasah Syam, madrasah Yaman, madrasah Kufah, madrasah Basrah. Adanya pusat-pusat Islam seperti ini, yang di situ berkumpul para ulama, yang kemudian menularkan pikiran-pikirannya ke umat. Hari ini tadaburnya tadabur praktik. Jadi ini sedang mulai, ini sedang tadabur ini, ya. Dan sekaligus saya sedang utarakan gagasan-gagasan segar buat anak muda seperti Anda. Apa yang harus kita kerjakan bersama agar menjadi bagian sebuah proses kemenangan Islam di dunia, untuk menunjukkan kelas bahwa kita adalah umat Islam terbesar di dunia secara kualitas, tapi pada saat yang sama juga secara kualitas. Bukan hanya di kuantitatif, tetapi juga di kualitatifnya. Kita coba kembangkan. Ini. Jadi, apa yang saya bicarakan ini memang ada runutan programnya. Dan itu semua, Allahu Akbar, saya tuh kadang sudah gak bisa nulis lagi dan menyusun lagi. Misalnya bagaimana menyusun cash flow-nya, keuangannya, karena saking besarnya ini saya udah kekurangan kalkulator dengan semua program ini. Tetapi innamal a'malu binniyat, itu sudah dimudahkan oleh Allah kemudian jalannya. Ada langkah berpikir, ada langkah kaki yang terbimbing, ada futuhat nanti, kemenangan-kemenangan kecil yang Allah bukakan di lapangan. Baik. Jadi semakin sering Anda membaca ayat Quran dengan pola seperti ini, mentadaburinya seperti ini, akan terbentang jalan. Nah rencananya saya ingin melibatkan kelas Kamis malam ini secara program. Jadi saya mengajak semua yang ada di ruangan ini ikut berjuang dalam menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, di dalam diri dulu masing-masing. di dalam diri dulu masing-masing. Apa yang akan saya lakukan adalah pertama mengajak Anda terlibat dalam membangun komunitas Islam minimal di Jabodetabek lewat Akal Islamic Center ini. Sebab setelah saya pelajari bagaimana Turki bisa bangkit, bagaimana Arab Spring, Islam Spring terjadi di Arab, itu bermula dari sebuah komunitas Muslim yang day by day berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang minggu demi minggu berinteraksi dengan para ulama dan ilmuannya, yang di luar belajarnya mereka membangun sebuah komunitas bersama, membangun untuk Islam. Untuk Islam. Ketika tim dan pasar berkumpul, itu orang-orang mampu semua, orang-orang kaya tokonya berkumpul, saya by phone. Mereka minta taujih tim Akal Bali. Ada pengusaha cuma punya 3 pulau di Bali. Ada pengusaha money changer dan punya hotel gitu ya. Duduk, saya telepon mereka dari jauh karena enggak sempat, karena ya tim di sini sangat membutuhkan. Di sana disentuhnya sebulan sekali. Di sini disundutnya seminggu sekali. Jadi kalau enggak kebakar kelewatan. Saya katakan sama mereka, kita ini berhutang pada Islam. Kita ini bisa hidup layaknya sebagai manusia terhormat karena Islam. Betul enggak? Ya. Kita ini menjadi orang terhormat. Orang tua kita terhormat, anak kita terhormat, lingkungan kita menjadi mulia. Ini karena Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sungguh sedikit orang Islam yang berpikir seperti itu. Kita ini berhutang pada Islam. Karenanya Umar bin Khattab berkata, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Fa idza bataghaynal 'izzata bi ghairihi azallana Allah." Kami adalah sekelompok komunitas, sekelompok kaum yang dimuliakan Allah dengan al-Islam. Apabila kami mencari kemuliaan selain dari Islam, maka Allah akan rendahkan dan hinakan kami. Ada yang lebih hebat lagi sebetulnya, Abu Ubaidah al-Jarrah, yang sejak awal sebetulnya Abu Ubaidah yang paling berhak di kalangan sahabat untuk menjadi khalifah pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar minder di hadapan Abu Ubaidah al-Jarrah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lekatkan sebuah predikat yang mulia kepada Abu Ubaidah. Dia salah satu sosok idola saya dalam benak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna li kulli ummatin aminuha wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Setiap kaum, setiap umat punya orang kepercayaan. Dan orang kepercayaan umat ini setelahku adalah Abu Ubaidah. Mungkin saya bisa bilang saya banyak kelas di mana-mana, tetapi kepercayaan saya salah satunya adalah orang-orang di ruangan ini untuk membangkitkan Islam. Siapa tahu abis ini saya terlalu semangat kemudian mati, gitu ya. Maunya kayak gitu, tapi siapa yang menentukan ajal. Tapi ketika ini sudah ditularkan, insyaallah akan lahir Abu Ubaidah, Abu Ubaidah baru dari lingkungan ini, insyaallah. Yang menarik, Abu Ubaidah itu pikirannya cuma Islam yang ada di dalam benaknya. Dan ini yang hilang dari Islam di Indonesia sekarang. Maaf, ormasnya, partainya, orang-orangnya dan seterusnya hilang ini. Abu Ubaidah itu seperti apa sih? Umar bin Khattab di masa kepemimpinannya menangis mengemis kepada Abu Ubaidah untuk kembali ke pemerintahan pusat. Dengan usianya yang tidak lagi muda, Umar berharap agar Abu Ubaidah menjadi penasihatnya. Jangan berada di front terdepan di Syam, di Palestina sana. Di perbatasan langsung untuk Islam. Ketika Umar bin Khattab datang dan mengunjungi Abu Ubaidah dan menawarkan kepada Abu Ubaidah yang usianya tidak lagi muda, untuk kembali ke pemerintahan pusat, menduduki jabatan terhormat. Apa kata Abu Ubaidah? Ingin rasanya tubuhku dicincang dan diperbanyak kuahnya untuk dinikmati seluas mungkin umat Islam. Itu jiwa Abu Ubaidah. Dan saya berharap Anda adalah orang-orang yang berpikir seperti Abu Ubaidah al-Jarrah. Itu jiwa-jiwa pemenang. Dan insya Allah, kalau banyak anak-anak muda yang berjiwa seperti itu untuk Islam, insya Allah akan bangkit Islam di Indonesia ini. Dan insya Allah, Indonesia akan menunjukkan kelasnya bahwa kita adalah umat Islam terbesar di dunia secara kuantitatif, tapi pada saat yang sama juga secara kualitatif. Allahu Akbar. Kita akan bersatu padu. Karena otak orang Indonesia gak kalah. Waktu saya ke Jepang kemarin, anak-anak Indonesia cemerlang. Yang menjadi dosen di beberapa universitas di Jepang. Tapi satu hal, giroh Islamnya juga luar biasa. Saya bela-belain datang ke Nagoya, mereka dengan tempat terbatas, anak-anak S3 dengan ahli di bidang masing-masing. Luar biasa giroh Islamnya. Ini juga teman-teman di beberapa negara menunggu saya juga, kapan kita ini dilantik. Saya bilang di Indonesia aja belum. Jadi yang dilantik yang di ruangan ini dulu. Tapi anehnya kalau yang di sini enggak siap, wah lebih parah. Siap? Baik. Ini bukan sekedar motivasi, tapi saya ingin berikan bekal. Perkuat dulu data di dalam jantungmu ini dengan baca, dengan banyak-banyak berzikir dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi otak di dalam jantung Anda ini membutuhkan dua data paling penting, adalah asma Allah dan ayat-ayatnya. Nah, dalam program tadabur saya sudah masukkan ayat ini setiap minggu. Anda butuh satu lagi dari saya, software di dalam hati Anda, Asmaul Husna. Ada rencana saya mau bikin kelas seperti ini, Asmaul Husna. Mungkin rencananya Selasa malam. Ada rencana. Jadi khusus Asma Al Husna. Sehingga nanti likoknya di, mungkin ditarik ke Senin malam. Selasa malam. Selasa malam, saya tidak punya lagi malam lain. Tidak ada lagi malam lain. Baik. Karena dari situ insya Allah akan semakin komplit. Dan mudah-mudahan bisa live untuk dinikmati di seluruh Indonesia. Makanya saya minta untuk beli 3 kamera lagi sama switchernya sekaligus. Butuh berapa? 100 jutaan. Minta sama Allah yang banyak, kemudian kerja berat dan kerja besar. Rencananya saya minta bantuan Anda juga. Ini kan kita mau launching. Kepada tim Yumi, ini wakaf buku miskat Rp100.000. Nanti kita akan sebarkan ke seluruh universitas, ke seluruh pesantren, ke seluruh toko, agar tercuci otaknya. Ya, ini khusus buku miskat. Tetapi untuk akal, nanti pada tanggal 14 Juli kita akan launching program Mushafku, Indonesia Menulis Quran judulnya. Dari situ kita akan bikin program wakaf menulis Quran, dan kita bikin lombanya. Jadi mungkin pada tanggal 14 ketika launching itu akan ada Quran besar yang anak menulis, orang tua menulis, keluarga menulis Quran. Lalu pada tanggal 14 sampai malam nuzul Quran, saya mau bikin lomba keluarga mana yang sudah khatam Quran menulis. Khatam menulis Quran 30 juz, bagi mungkin bapaknya 1 juz, ibunya 1 juz, kakaknya 1 juz, tetehnya, aa-nya dan seterusnya. Siapa yang bisa selesai, kita akan berikan reward. Dan pada saat yang sama program wakaf Quran, saya mohon bantuan Anda juga. Dan targetnya mungkin 1 juta mushafku terjual. Mudah-mudahan kita punya uang dalam 1 tahun 200 miliar. Udah bisa beli Atma Jaya itu. Dendam banget kayaknya ya. Ya paling enggak gedung KBI lah gitu, gitu. Sama Pelangi kita suruh pindah kemana gitu. Sebab kalau Senayan, tadinya mau Senayan, cuma kan merubah peruntukan. Tapi kalau seberang-seberangan kita beli itu, atau Sogo aja kita suruh pindah ya, kita beli HI sama, nggak puas karena nggak ada Kristennya di situ. Kalau Kristennya sih puas aja gitu. Maaf, ini bercanda ya, agak-agak serius. Sekedar trigger saja buat kita semua. Jadi kita akan luncurkan itu. Dan tadi pagi tim kerja dari ibu-ibu semangat sekali. Sudah terbentuk seksi acara, tim dana, tim konsumsi, sama tim apa, publikasi. Cuma kan ibu-ibu kasihan. Tapi semangatnya lebih tinggi daripada anak muda. Tapi anak muda memang gak perlu tunjukkan semangatnya, yang penting kerjanya. Nah, di sinilah kemudian saya mau kasih proyeknya. Kira-kira untuk grand launching AKO Islamic Center tanggal 14 Juli, siap bantu gak di kepanitiaan? Siap? Semuanya, jangan enggak. Jadi nanti tinggal kita pilih, kita pilih siapa di bagian apa gitu. Ya, yang pasti ini butuh banyak pejuang. Di situ kita akan undang tokoh-tokoh nasional. Kenapa? Begini. Ini baru malam ini saya lempar kepada Anda gagasan saya. Islamic Center itu apa sih? Dulu di masa Rasulullah ini namanya madrasah. Jadi bukan madrasah itu ibtidaiyah, sanawiyah, ya bukan. Madrasah itu dalam benak pemikiran Islam ya seperti ini. Saya berharap dari tempat yang kecil ini mulai salat Jumat besok tanggal 1 Juni kita adakan di sini. Ya, DKM juga sudah kerja keras. Jadi yang dekat-dekat sini besok salat Jumatnya di sini saja. Dan saya khatib Jumatnya. Untuk yang pertama. Mungkin yang kedua, mungkin yang ketiga. Untuk tahap awal ini. Karena saya akan berikan materi berkala dan sudah terstruktur kurikulumnya sehingga yang sholat Jumat di sini terbentuk gitu. Ya. Ya, kalau enggak cukup di ruangan ini ya pasang tenda keluar. Kalau enggak ya sudah. Harus beli lagi yang baru, bikin lantai berapa gitu. Untuk Islam jangan berpikir tanggung-tanggung. Insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok sempatkan yang ikhwan ini sholat Jumatnya kalau enggak terlalu jauh di sini. Atau cari alasan untuk bisa sampai di sini lah pokoknya. Oke. Jadi tanggal 14 kita mau launching dan saya berharap ada keterlibatan antum dan antuna semua dalam pekerjaan. Dan saya berharap semua unit itu nanti sudah siap semua. Jadi perpustakaan walaupun tempatnya kecil, oke, tapi jangan kayak gudang buku. Tetap settingannya terbuka. Namun kalau bisa ada yang online library, sehingga ketika datang ke sini sambil nunggu dia sudah bisa perpustakaan. Dan ditambah lagi ini internetnya, supaya bisa ada jalur hotspot untuk semua orang di sini. Dan memang sudah arah ke sana bekerjanya. Baik, kembali. Jadi Islamic Center ini apa sih misi utamanya? Misi utama Islamic Center adalah membangun struktur sosial Islam. Itu sebetulnya. Oke, itu kan luas sekali Ustaz. Kira-kira program utamanya apa sih di sini? Ada 4 pilar utama, atau mungkin 5 pilar utamanya. Satu, ibadah. Jadi, sosial Islam itu bisa dibangun dan terbentuk kalau ubudiahnya terbentuk. Jadi ibadah di sini, ibadah atau ubudiah. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ini harus menjadi pusat ilmu dan saya berharap di sini lahir ulama nanti. Ya, mulai dari seperti ini, nanti kan ada yang masuk kelas. Ada kelas formal. Ada rencana saya membuat program S1 dan program S2 bekerja sama dengan beberapa universitas. Selain kelas-kelas informal seperti ini, dan kelas bahasa Arab sudah dibuka, kelas faraid sudah, kemudian nanti ilmu hadis, tafsir dan seterusnya. Jadi Anda bisa sambil kerja pulang menuntut ilmu agama. Kalau mau jalur formalnya, mudah-mudahan sampai ibu-ibu pun saya berharap nanti sudah bisa mendapatkan gelar master pendidikan Islam. Prodinya apa? Keluarga Islami. Itu di bawah departemen pendidikan. Dan itu sudah saya sempat bicarakan dengan program S2 beberapa universitas. Ya, jiwanya, programnya, nanti Allah akan kasih casingnya. Jadi ibadah, ilmu pengetahuan dan pendidikan, kemudian ekonomi. Ekonomi. Jadi mungkin nanti sebelum tanggal 14 Juli kita bikin dulu BMT, Bazar Muslim Tebet. Ya, kita bikin BMT. Mungkin selama 5 hari. Apa? Bagaimana istilahnya, anu? Kurang ngena. Hah? Apa? Komersil. Kurang komersil. Kurang. Apa idenya kira-kira? Karena kan Tebet ini sudah terkenal untuk pasar malamnya. Ya. Bayangkan kalau pada saat ini kafenya sudah terbuka malam, Anda-anda kemudian pada duduk di situ, pada bingung semua orang. Ini kafe orang berjilbab. Ada women's area nanti di situ. Kalau enggak cukup, nanti kita beli tempat-tempat sampingnya semua. Ya, memang harus begitu berpikirnya. Baik. Ekonomi. Kemudian sosial dan kesehatan. Nah, insyaallah di sini sudah ada klinik gigi dan ada klinik umum, bahkan katanya Tibun Nabawi juga, monggo silakan aja. Jadi untuk member nanti ada privilege, special price untuk di sini. Tapi untuk pejuang akan dapat member khusus free. Saya berharap seperti itu. Dan alhamdulillah Takaful sudah siap bekerja sama untuk pembiayaan daily-nya. Ya, rumah sehat kita di sini. Nah, pembangunan-pembangunan seperti ini yang menjadi kelebihan kita dibanding yang lainnya apa? Begini. Mumpung saya masih hidup. Jadi tolong saya mau transfer dulu semua. Kayak pengen mati Ustaz ngomongnya nih. Kita enggak tahu. Ngomong jadi. Ya. Saya mau transfer begini. Jadi Islamic Center itu kadang dibuat oleh pemimpin karena ada anggaran besar yang dia bisa cari kiri kanan, kemudian dibangun gedung, kemudian sepi kegiatan. Kalau kita ini tidak dari karang asam sempit sampai di sini, sempit lagi. Kenapa? Karena memang kita bermula dari program. Dan di sini ada ruh. Jadi apa bedanya pesantren dengan hotel? Kata kiai saya, adanya kiai yang didatangi murid untuk belajar. Karena tidak cukup tempat si kiai, dibangunlah pondokan-pondokan di sekitarnya. Nah, untuk pusat studinya, pusat kegiatannya didirikanlah masjid. Jadilah yang namanya pesantren. Itu definisi awalnya. Jadi si santri itu yang ngepel rumah, yang awalnya masak dan seterusnya, datang dari jauh untuk belajar. Ini akan jadi pesantren di tengah kota Jakarta, insya Allah. Karena dari awal saya mintanya sama Allah begitu. Ya Allah, Karangasem udah gak cukup. Kalau kasih tempat jangan jauh-jauh ya Allah. Menteng, Cikini, ya paling jauh Tebet lah ya Allah. Gitu. Saya gak dilain Tuhan. Gitu. Tapi memang untuk melakukan sebuah perubahan, membangkitkan sebuah peradaban, saya harus berinteraksi dengan orang-orang yang minimal secara edukasi middle to up. Dan itu ada di tengah kota seperti ini. Jadi bukan nyombong, karena memang ada target. Kalau saya mau dari dulu mau 20 hektar, 30 hektar ada di pedalaman Cilengsi, di Purwakarta, sampai pedalaman Kalimantan dan Papua. Tapi kita harus bermain di mainstream kita di tengah sini. Nah, dan kemudian saya bertemu dengan Anda semua. Dan saya bersyukur, saya kira ini bukan sebuah kebetulan. Mudah-mudahan kita semua adalah orang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penerus estafet dakwah Muhammad sallallahu alaihi. Tapi setannya juga gede. Godaannya, malesnya, fitnahnya gede juga. Nah, tapi kuping saya sudah agak tebal sama gini-ginian. Karena memang sudah lama. Makanya pola rekrutmen saya enggak banyak jadi pegawai, sebab pusing nanti saya. Setiap bulan gaji repot. Enggak mikir dakwah lagi. Kalau saya mau, saya ditawarin tuh di apartemen Kalibata itu. Ada 1400 meter 12 miliar. Lokal kedua 12 miliar. Jadi 24 miliar. Kalau saya bilang iya, udah setelah itu saya ngejar setoran deh. Ngejar setoran, cari proyek terus sudah. Nahi mungkar udah enggak terbangun nanti. Jadi saya juga tidak ingin terbebani. Dan kita harus bagi tugas. Coba bayangkan kalau saya juga mesti ngajar, saya juga mesti nahi mungkar, saya juga mesti cari duit, saya juga mesti ngamen. Ya sudah, enggak jalan semua kayak tukang sate. Belanja sendiri, motong sendiri, nusuk sendiri, bakar sendiri, enggak laku. Mencret dia sudah. Nah, ini harus ada kebersamaan di antara kita. Jadi empat pilar itu kita akan bangun. Politik. Kenapa Ustaz tidak menyebutkan masalah politik? Saya tidak ingin terlibat di politik praktis. Tapi percayalah, Turki dan negara-negara maju itu Islamnya bisa bangkit ternyata kekuatannya di komunitas Islam seperti ini. Dan kalau sudah begini, kita sudah punya komunitas yang kuat, kita akan punya pengaruh kekuasaan. Apa sih yang disebut dengan kekuasaan? Dua, menentukan kebijakan dan mengarahkan anggaran ke arah kesejahteraan sosial. Bargaining kita akan kuat. Jadi pada saat yang sama sesungguhnya kita tidak perlu berpolitik praktis, tapi kekuatan politik kita sudah terbangun. Nah, mudah-mudahan Anda semua bisa terlibat dalam perjuangan ini. Mulai kita grand launching nanti atau grand opening nanti pada tanggal 14 Juli. Jadi mohon bantuannya. Gitu ya. Mohon keterlibatannya nanti. Nanti setelah ini saya berharap kita coba bagi kelompok, bagi peta pekerjaan sama-sama. Itu yang saya sebutkan di awal tadi, harus saya kasih proyeknya. Dan setelah itu akan ada kesinambungan. Baik, sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan tadabur dulu. Silakan. Ada diskusi? Tidak? Baik, minggu lalu kita sampai ayat berapa? Surat Al-Baqarah ayat 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lihat ayat 56. 55 sudah belum? Sudah ya? 56 juga sudah. Sekarang ayat 57. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ سَمَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ minasyaitanirrajim. Wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna wassalwa. Kulu min thayyibat ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Tema besar ayat ini masih berkaitan nikmat Allah kepada Bani Israel di zaman Musa alaihissalam. Masih melanjutkan ini. Sekarang coba terjemahkan dulu kosakatanya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Apa artinya? Dan kami naungkan atas kalian al-ghamam, awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Ya, dan kami turunkan atas kalian manna dan salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Wa ma dzalamuna. Dan tidaklah mereka menganiaya kami. Walakin anfusahum yadzlimun. Akan tetapi diri mereka sendirilah yang menganiaya dirinya. Mereka sendirilah yang menganiaya dirinya. Baik. Pertanyaannya sekarang, ada berapa pesan-pesan penting di ayat ini? Coba temukan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Tadi ayat berapa? 57. Baik, kita lihat ayat 57. Berapa poin penting di ayat ini? Saya coba pandu secara detail metode tadaburnya. Ya, pertama, informasi atau nikmat Allah kepada Bani Israel dalam bentuk apa? Ya, kami naungi kamu dengan awan. Yang kedua, kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Itu nikmat juga. Yang ketiga, perintah agar makan dari yang baik-baik yang diturunkan kepada mereka. Kemudian yang keempat, informasi bahwa mereka tidak pernah bisa menganiaya Allah. Yang fakta adalah bahwa mereka menganiaya diri mereka sendiri. Kira-kira inti pesannya pada poin keberapa? Kalau ini berkaitan dengan 10 nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, poin yang mana? Pertama dan kedua. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel yang tidak pernah diberikan kepada kaum-kaum sebelumnya. Dinaungi awan dan diturunkan manna dan salwa. Baik. Untuk melengkapi, mudah-mudahan ada cerita di tafsir Ibnu Katsir, saya bacakan. Di tafsir Ibnu Katsir ayat 57. Setelah Allah Azza wa Jal mengingatkan azab yang telah disingkirkan dari mereka, jadi soal kematian yang kemudian dihidupkan lagi ya. Ya. Masih ingat gak materi yang dulu? Masih ingat? Tentang apa? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqah wa antum tandurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Masih ingat materinya? Masih? Oke, saya ingin bantu sedikit. Kemarin kan ceritanya mereka ngeyel. Ngeyel itu apa bahasa Indonesianya? Hah? Ini bahasa tukul yang masuk ini. Keras kepala, bandel, ya. Dablek boleh, apalagi? Apa? Kalau bahasa gaulnya apalagi? Si bahasa lo. Coba sekarang bayangkan. Kurang ajar minta ingin melihat Tuhan secara langsung. Sama dengan orang-orang bodoh ini. Dia tuh maunya Allah itu konkret. Allah itu ya kalau memang ada Allah ya kasih gue duit gitu. Jadi maunya yang materi-materi gitulah ceritanya di Bani Israel ini. Makanya sedikit yang berani berjuang di jalan Allah ini karena gak kelihatan. Ya kan? Misalnya Web Ar-Rahman nih. Mulai deh Ustaz. Mana Agas? Jadi memang kalau kerja di perusahaan IT, input data ini kan karena jelas duitnya gitu kan. Kalau di dakwah, ini Bani Israel. Maunya tuh Allah tuh yang konkret-konkret gitu kan. Yang akhir bulan tuh jelas gitu. Dia pikir kalau berdakwah di jalan Allah menyebarkan kebaikan itu, gak jelas, tergantung. Nah ini makanya sekarang kenapa RUU KKG ini laku. Sebab perempuannya juga matre sih. Dia pikir perempuan itu sudah maju kalau meninggalkan sumur, dapur, dan kasur. Ya kan? Padahal kalau mau dihitung-hitung, itu naro bayi di daycare berapa? Hah? 1,5-2 juta. Itu tanpa kasih sayang loh. Tanpa keibuan. Terus gaji pembantu berapa per bulan? Tergantung. Belum lagi servis-servis yang lain. Sebetulnya perempuan itu gajinya itu lebih tinggi dari laki-laki. Tapi karena ini zaman matre, bukan berarti perempuan harus di rumah. Saja tidak. Tapi saya sedang membandingkan antara itulah Bani Israel yang ingin Tuhan itu kelihatan dengan mata. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada Tuhan sebelum saya melihat dia dengan kasat mata. Disambar petir langsung orang kayak gitu. Makanya orang-orang yang gak mau berpihak ke dakwah disambar petir tiap hari itu. Sekarat terus. I don't like Monday. Ya Allah, kerja kayak gini, ya Allah, capek banget deh ya. Ibadah susah, suruh menyebarkan kemaksiatan pula, capek gitu. Pecut terus. Tapi kalau dialokasikan untuk dakwah juga, insya Allah akan sembuh. Jadi jangan pelit-pelit mengalokasikan ilmu dan tenaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih bagus saya siapin proyek. Coba kalau saya pelit gak mau ngasih juga. dipecut terus setiap hari. Itu cara berpikirnya. Baik, dihantam mereka. 70 orang yang bersama Musa saat itu, yang berada di lereng bukit, yang bersama Nabi Harun karena diperingatkan tidak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'akhadhatkumus sa'iqah. Ada suara keras dari langit, halilintar dalam bentuk api, pers, paruhnya mati. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Tafsirnya gimana kemarin? Jadi yang enggak mati saat itu kira-kira bersyukur enggak? Alhamdulillah enggak kena sambar geledek. Bersyukur enggak yang enggak mati itu? Bersyukur. Terus tiba-tiba kejadian yang berbeda. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan lagi kamu dari kematian hakiki, bukan mati suri. Karena tekanannya summa ba'asnakum mim ba'di mautikum, dalam tafsir dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ini menunjukkan matinya adalah maut hakiki, bukan pingsan, betul-betul mati tik gitu. Udah mati, bayangkan kalau orang sudah mati itu kan gak ada harapan bisa bangkit lagi. Saya sempat bertanya kepada Anda, kalau Anda tiba-tiba sudah masuk kubur nih dan melihat neraka di depan mata, malaikat Munkar dan Nakir sudah mempersulit pertanyaannya, pasti Anda akan berkata seperti yang diinformasikan oleh Al-Quran, andai aku diizinkan untuk hidup lagi barang semenit saja, aku akan beramal saleh. Begitu kan? Ini dibangkitkan. Jadi mereka setelah dimatikan itu sudah melihat barangkali betapa siksa neraka itu sangat menakutkan. Ketika dibangkitkan, gimana rasanya? Bersyukur enggak? Bersyukur. Di depan matanya yang tadinya belum mati dimatiin, jedar gitu. Kira-kira seperti apa syukurnya? Bersyukur sekali. Dan begitulah setiap malam Anda kan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari juga Anda melihat orang-orang yang wafat. Jadi kalau hari ini masih diberi kesempatan untuk hidup, maka syukurilah untuk dua. Tegakkan la ilaha illallah, menangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu cara bersyukur yang paling baik. Tapi sedikit manusia yang sadar. Dia habiskan hidupnya untuk mengejar angan-angan. Barulah kemudian nikmat yang ini dijelaskan. Jadi ada nikmat lain keduniaan setelah dibangkitkan dari kematian. Jadi Anda bersyukur sekarang, mari nikmati hidup. Kemarin beredar di BBM perkataan Buya Hamka yang selalu saya dengung-dengungkan. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sebatas kerja, kera pun bekerja. Lalu saya tafsirkan perkataan Buya Hamka, babi di hutan hidup dengan merusak tanaman orang, dan hidupnya selalu menjadi buruan tak berharga, dikejar, ditembak, lalu dibiarkan. Itu babi hutan. Anda kejar dunia, mengabdi pada dunia, menjual diri pada manajemen dunia, matimu tidak lebih hebat daripada daun-daun kering yang berfungsi sebagai kompos, karena mereka bertasbih saat menjadi daun, memasak di siang hari agar ada oksigen yang bisa dinikmati oleh kehidupan di sekelilingnya. Daun kering itu kemudian mati dan menjadi kompos, masih bermanfaat. Tapi Anda yang mengejar dunia, sudah dikasih akal oleh Allah. Kalau mati juga hanya sebatas kompos, maka bahagialah cacing-cacing itu. Nutrisi Anda yang Anda makan dari gaji kerja keras sama kecantikan itu cuma untuk menggemukkan cacing-cacing di dalam tanah. Maka syukuri. Syukuri hidup. Jangan hidup sekedar hidup seperti babi di hutan. Hiduplah dengan kekuatan prinsip. ish kariman, amut syahidan, hidup mulia sebagai kesatria yang tegakkan la ilaha illallah, atau mati terhormat sebagai pejuang di jalan Allah. Itu sukses sesungguhnya. Bagaimana cara kamu mati? Bekerja juga begitu. Jangan kayak Bani Israel. Ukuran kita sukses dalam bekerja adalah sebesar-besarnya manfaat untuk seluas-luasnya manusia. Dan sebaik-baik manfaat untuk semua manusia adalah ajak mereka kepada Allah. Itu tugas utama manusia. Mengingatkan manusia yang lupa kepada Tuhannya manusia. Da'watul khalq ila ibadati rabbil khalq. Ajak manusia untuk menyembah Tuhan yang telah menciptakan manusia. Itu baru hidup yang penuh manfaat. Dan itu semua mulai semulia-mulianya hidup. Baru kemudian masuk ke ayat ini. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan azab yang telah disingkirkan dari mereka, Dia juga mengingatkan mereka berbagai nikmat yang telah dikaruniakannya kepada mereka. Oh, sekarang ketemu rumusannya. Untuk bisa menjadi orang yang pandai bersyukur, ternyata caranya adalah harus mampu mendeteksi kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan pada kita. Jadi semakin sensitif, semakin peka mendeteksi kebaikan-kebaikan Allah, maka orang itu akan semakin banyak bersyukur. Tapi saya beritahu, biasanya Anda itu bersyukur kalau baru saja dapat nikmat, benar? Apalagi nikmat itu dari luar, apalagi duit. Oh, itu sujud syukur. Kebanyakan, kecuali orang di ruangan ini, tidak beda. Beda dikit lah ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Padahal nikmat Allah di dalam dirimu begitu besar. Ada enggak yang berkata begini? Susah ya hari ini mau kerja. Enggak punya ijazah. Mau bisnis enggak punya modal. Mau apa lagi? Susah. Jadi judulnya setengah lingkaran ke atas. Padahal di sana ada orang kecelakaan. Kemudian kelingkingnya itu geger-geger sudah mau putus. Akhirnya diputusin sekalian. Lalu klaim asuransi dapat 1 miliar. Kelingking. Berapa? Kalau ini segini harganya, bagaimana harga ini? Berapa harganya ini? Berapa harganya ini? Berapa harganya ini? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina. Sesungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat nyata bagi orang-orang yang berfikir dengan hatinya. Ulul albab, bertindak dengan zikir dan fikirnya. Yang berzikir saat berdiri, duduk dan terbaring, mengoptimalkan fikirannya untuk melihat keagungan-keagungan Allah di jagat raya. Kenapa BBM jadi begini? Matahari sebetulnya energi, ya kan? ini karena nggak dimanfaatkan teknologi mata, energi matahari. Angin energi nggak? Energi. Ingat waktu kita jalan-jalan di Belanda, kincir angin itu fungsinya. Waktu kita berjalan di Spanyol itu kincir angin betul-betul matahari itu dimanfaatkan. Itu untuk menampung energi matahari, begitu juga angin. Apalagi air juga energi. Sekarang ini pembangkit listrik tenaga air, hidro. Jadi saya lagi berpikir bagaimana caranya akal ini 5 tahun ke depan punya cadangan devisa minimal 2 triliun. Wallah, saya bicara dan saya bekerja untuk itu. Nanti saya kasih tahu rasionya dan Anda akan masuk akal, dan insya Allah ini bukan khayalan, sangat rasional dan tidak muluk-muluk. Tapi nanti, jangan ke materi dulu. Takutnya udah langsung ke situ aja. Itu semua dengan sendirinya keniscayaan nanti. Dan di depan mata semua ada itu. Asal kita mau bekerja sama dan bekerja keras untuk Islam. Sudah? Anda tahu turunnya surat Ali Imran tadi? Itu ketika Rasul didatangi oleh orang kafir. Muhammad, saya mau beriman kepada Islam yang kamu bawa, asal kamu bisa merubah Bukit Uhud menjadi emas. Turun ayat ini. Orang yang bisa mengamalkan surah Ali Imran ayat 191 ini, dia akan selalu mendapatkan emas di mana dia berada. Minimal emas-emas lah. Itu lainnya ceritanya. Baik. Jadi saya sedang menggambarkan bagaimana caranya agar menjadi orang yang gampang bersyukur. Itu harus peka, sensitif, mendeteksi nikmat-nikmat Allah. Makanya harus sering-sering sebut nama Allah, ya. Sering sebut. Dipuji anak orang, kamu sekarang kurus deh, cantik deh, walillahil hamd. Itu yang perempuan. Kalau yang laki-laki, kamu sekarang apa biasanya? Laki-laki itu malas muji. Nasir, kamu ganteng deh sekarang. Pasti banyak yang mau sama kamu. Bilang apa? Salah, walillahil hamd. Kecuali kamu dihina baru bilang alhamdulillah. Berarti kamu, saya menghina kamu barusan itu. Enggak kan? Sering-sering sebut nama Allah. Sering-sering sebut nama Allah. Jadi kalau melihat sesuatu yang baik, ucapkan masya. Kalau mendapatkan sesuatu yang enggak baik, bilang subhanallah. Dibalas SMS-nya, maaf ya, aku enggak bisa bayar utang kamu sekarang. Innalillah. Kalau memang itu musibah, tapi kalau Anda bersyukur, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan lain waktu kamu dikasih rezeki sama Allah. Pokoknya jangan pernah lupa menyebut nama, nyebut terus. Ya. Nyebut. But, but, but. Baik. Jadi ketika itu, pokoknya jangan pernah luput menyebut nama Allah. Baru bisa menjadi orang bersyukur. Ini langsung saya ambilkan hikmahnya saja. Lanjut. Allah berfirman, وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ, dan kami naungi kamu dengan awan. غَمَامٌ, jamak dari kata غَمَامَه, disebut demikian karena ia menutupi langit. Yaitu awan putih yang menaungi mereka dari terik matahari di padang pasir. Awan putih yang menaungi mereka dari terik matahari di padang pasir. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan perawi lainnya dari Ibnu Abbas. Ini kisah tentang awan. Ini bukan cerita dogmatis. Tidak. Di Madinah ada Masjid Ghumamah namanya. Jadi sebelah kanan depan Masjid Nabawi. Insya Allah Ramadan kita akan bareng-bareng ke sana. Amin ya Allah. Sama pasangannya insya Allah. Harus cita-cita harus sampai. Jadi ceritanya Rasulullah tuh kenapa di situ jadi Masjid Ghumamah? Karena waktu Rasulullah sedang sholat Idul Adha itu ada awan yang menaungi. Terus doa orang yang berkebun, ya Allah, kalau nanti aku panen, 10% daripada penghasilanku ku infakkan di jalan Allah. Allah perintahkan malaikat awan, dorong awannya di atas kebunnya si fulan itu. Jadi ini persoalan malaikat sebetulnya. Jadi ada malaikat awan yang diperintahkan oleh Allah, bukan hanya menjadi naungan, tetapi juga menurunkan berkah rahmat dari langit. Dan setiap Anda diajak berbicara tentang itu di dalam Al-Quran, Anda harus meyakininya, supaya Anda tidak kehilangan potensi-potensi besar. Dan sungguh, setelah tadabur Quran, saya banyak berpegang kepada ayat-ayat seperti ini, dan itu membentuk pikiran saya setiap ketemu ayat. Lanjut. Firman-Nya, wa anzalna alaikumul manna, yang artinya, dan kami turunkan kepada kalian manna. Apa itu manna? Di kalangan mufassir terjadi perbedaan pendapat mengenai makna manna. Menurut Ali bin Talhah dari Ibnu Abbas, al-manna itu turun kepada mereka jatuh tepat di atas pohon. Lalu mereka mendatanginya pada pagi hari dan memakan darinya sesuai yang dikehendakinya. Mujahid berpendapat bahwa al-manna berarti getah pohon. Sedangkan menurut Ikrimah, al-manna adalah sesuatu yang diturunkan Allah Azza wa Jal kepada mereka semacam embun yang menyerupai sari buah yang kasar. Jadi jus stroberi misalnya gitu ya, yang merah dan kasar. Tapi di sini seperti madu manisnya rasanya. Itu al-manna. Kata As-Suddi, mereka mengatakan, hai Musa, bagaimana kami bisa hidup di sini? Di mana ada makanan ini di tengah padang Sahara? Maka Allah pun menurunkan al-manna kepada mereka yang jatuh di atas pohon jahe. Wallahu a'lam. Ini sebetulnya jahe ini terjemahan bahasa Indonesia yang enggak persis banget. Sejenis itu. Saya ceritakan dulu riwayat-riwayatnya, baru nanti saya kisahkan hasil kesimpulannya. Maksudnya, bahwa semua penjelasan para mufassir mengenai al-manna itu saling berdekatan. Ada di antara mereka yang menafsirkannya sebagai minuman dan juga yang lainnya. Yang jelas, wallahu a'lam, kata Ibnu Katsir, segala sesuatu yang diberikan Allah kepada Bani Israel, baik berupa makanan maupun minuman dan lain sebagainya, yang mereka peroleh tanpa melalui usaha dan kerja keras, itu yang penting. Jadi, al-manna yang sangat terkenal itu jika dimakan tanpa dicampuri apa-apa, maka ia berfungsi sebagai makanan dan manisan. Makanan dan manisan. Jika dicampur dengan air, maka ia akan menjadi minuman segar. Dan jika dicampur dengan yang lainnya, ia akan menjadi jenis makanan yang berbeda. Namun, bukan hanya itu yang dimaksud oleh ayat di atas. Dalil yang menjadi landasan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa'id bin Zaid. Katanya, Nabi telah bersabda, Al-kam'atu minal manni wa ma'uha shifa'un lil'ain. Jamur itu berasal dari manna. Al-kam'ah minal manna. Jamur itu berasal dari manna. Dan airnya menjadi obat untuk mata. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sejumlah perawi dalam kitab mereka, kecuali Abu Dawud. At-Tirmidzi mengatakan, hadis tersebut hasanun sahih. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari riwayat Al-Hakam, dari Hasan Al-Arani, dari Amr bin Harith. Sedangkan mengenai kata salwa, Ali bin Abi Thalhah berkata, dari Ibnu Abbas, salwa itu seekor burung yang menyerupai puyuh. Mereka makan dari burung-burung tersebut. Menurut Ikrimah, salwa adalah seekor burung seperti yang ada di dalam surga, lebih besar dari burung layang-layang atau sejenisnya. Wahab bin Muhab Munabbih mengatakan, salwa adalah seekor burung yang banyak dagingnya seperti burung merpati. Burung itu mendatangi mereka dan mereka pun mengambilnya seminggu sekali pada hari Sabtu. Ibnu Athiyah mengatakan, menurut kesepakatan para mufasir, salwa itu adalah burung, sedang Huzali telah melakukan suatu kesalahan dengan menyatakan salwa itu adalah madu. Firmannya, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Ini merupakan perintah yang mengandung makna pembolehan, bimbingan, dan penganugerahan. Sampai di sini, saya ingin cerita. Jadi ini masih dalam rangkaian perjalanan pembebasan Bani Israel dari rezim Fir'aun menyeberangi lautan menuju Baitul Maqdis. Ini belum sampai ke tujuan. Ini pasca Bukit Sur. Jadi perjalanan ini panjang. Ini baru difahami kalau kita jalan-jalan ke sana, baru jelas. Kalau diceritain kayak gini kurang. Bulan apa Mbak Eva? Mbak Eva udah pulang ya? Tadi ada saya lihat di belakang. Udah malam kali ya. Harus jalan di lapangan. Ke Bukit Sur, nah perjalanan menuju Baitul Maqdis. Jadi intinya begini, Nabi Musa itu tidak berhasil dan tidak pernah masuk ke Baitul Maqdis. Jadi kalau versi Islam, Musa cuma sampai di Bukit Sur. Kalau versi Kristen, Nabi Musa cuma sampai di Bukit Nebo di Yordania. Sampai di situ. Baik. Dalam perjalanan itu, mereka menuju Baitul Maqdis itu kepanasan, kelaparan di padang Sahara, ngeyel lagi. Ini Bani Israel. Maka dalam perjuangan seperti ini jangan kayak Bani Israel. Tenang saja. Allah itu pasti tepat janjinya. Setuju? Jangan ukur perjuangan kita ini seperti kerja korporasi, jangan. Agak beda, tapi pelan-pelan lah belajar memang untuk switching dari mindset korporasi ke dakwah itu agak berat. Agak berat, terus terang, karena pendidikan Anda, ilmu ekonomi Anda sudah terlanjur pada pola-pola kapitalisme. Sehingga bank-bank syariah terperangkap pola kapitalisme ya sangat wajar, karena ini isinya nih kapitalis. Coba lihat tuh SMS, kredit tanpa agunan 5 juta sampai 150 juta, itu banyak yang tergiur, itu rentenir semua kan. Baik, kembali. Jadi ngeyelah mereka kepada Musa. Ah, gak sanggup Musa, lapar, haus. Berdoa lagi Nabi Musa. Alhamdulillah, turun yang pertama apa? Manna. Ada semacam cairan dari langit yang kasar itu, lalu ada di pohon. Ada yang mengatakan itu getah pohon, keluar dari pohon. Tapi karena wa anzalna, jumhur mengatakan ini turun dari langit, lalu ada di pohon, yang mereka bisa mengambil cairan itu. Dan itu bagus buat orang yang kelaparan, mulainya dari salwa, bukan yang manis-manis ya, itu iklan teh botol. Karena hadis Rasulullah SAW, berbuka yang paling bagus memang dengan kurma. Gak ada hadis dengan yang manis. Kalau tidak ada, baru dengan air putih, itu yang bagus. Tapi memang glukosanya itu bagus, dan itu adalah protein nabati. Itu manna, turun dari langit, sehingga mereka kemudian rebutan. Itu setelah dinaungi dengan awan. Sudah dinaungi dengan awan, diturunkan pula manna tanpa usahe, tanpa usaha. Pada saat yang sama, ketika mereka sudah mendapatkan nutrisi dari protein nabati, datang burung-burung mendekat kepada mereka. Mendekat kepada mereka, dan itu mereka sembelih dan mereka bakar, mereka makan. Itu nikmat yang Allah berikan, dan selalu ada peristiwa-peristiwa seperti itu karena Allah Maha Sayang kepada hamba-Nya. Lanjut, kira-kira begitu kisahnya. Turunlah mereka, apa, diturunkan manna dan diturunkan salwa, sehingga lengkaplah protein nabati dan protein hewaninya. Itu pun setelah dinaungi dengan awan. Olah cerita ini, jadi ini bukan sebatas cerita, tetapi Anda harus yakini dalam sebuah perjuangan Allah tidak pernah lalai. untuk menuju Baitul Maqdis, untuk perjuangan pembebasan Baitul Maqdis pada saat itu. Ini spirit of Aqsa harus lebih gerget lagi, insya Allah akan ada Al-Manna dan, tapi lebih dari itu, untuk pembebasan umat Tauhid dari penjajahan syirik. Jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah kecewa dalam perjuangan, jangan pernah kecewa dalam perjuangan, jangan futur. Allah tidak pernah telat. Allahu Akbar. Selalu begitu. Itu yang kadang-kadang membuat saya kuat di sini, walaupun nanti tepar lagi di belakang manusiawi. Gimana ya? Gitu. Ini melengkapi sound system agar lebih baik. Ini kurang subwoofernya ini, 40 juta lagi. Harus butuh subwoofer dan masjid harus bagus. Kemudian kamera kurang ini. Ada teknologi terbaru, Mas Bril. Tapi harus beli di Singapura supaya 30, cuma 38 juta satu harganya. Kita butuh 3 sama switcher 1 20. Ya segitulah kira-kira. Bismillah. Saya suka bercanda gitu, enggak usah takut. Berdoa itu tugas Allah. Jadi enggak usah campuri. Iyyaka na'bud. Hak Allah kita sembah. Kewajiban Allah tolong kita. Kewajiban kita menyembah Allah, hak kita ditolong oleh. Udah gitu aja, simpel berpikirnya. Setuju? Kalau perlu 10. Setuju nanggung. Jadi ingat cara berpikirnya. Kewajiban kita iyyaka na'bud. Ini kan di jalan Allah. Ya Allah, kau maha melihat isi hatiku. Aku tidak ingin punya 1% pun saham materi di Akal Islamic Center ini. Ya Allah, kalaupun nanti ada gedung mega, aku tidak ingin si Bakhtiar dan keluarganya punya saham, dan kau melihat hatiku, ya Allah. Iyyaka na'bud. Tapi aku yakin, wa iyyaka nasta'in. Karena saya enggak mau bawa laporan keuangan tebal-tebal menghadap Allah nanti di akhirat. Itu yang membuat semuanya menjadi enteng. Nanti kalau saya mikirin gedung mewah, nanti saya gak mau mati. Nanti kira-kira siapa ya yang ambil ini ya? Capek deh berpikir kayak gitu. Nah, justru kalau kita meninggalkan kemegahan untuk Islam, matinya tuh puas. Tuh, gitu sambil senyum, gitu. Mati. Enak. Belum pengalaman mati sih ya. Lihat aja yang kerja pusing, malamnya tidurnya susah. Mati aja susah, apalagi hidupnya. Tapi orang-orang yang hatinya bebas dengan tauhid, matinya aja enak, apalagi hidupnya. Lanjut. Sekarang, wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun, dan tidaklah mereka menganiaya kami, tapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Artinya, kami telah memerintahkan mereka untuk memakan makanan yang telah kami rezekikan kepada mereka, dan mereka dapat mengisi hidupnya untuk beribadah semata-mata. Enak kan? Indonesia juga awalnya begitu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupiku. Terus, tiada badai, tiada topan ku temui. Itu dulu. Ikan dan udang menghampiri diriku. Orang bilang tanah kita tanah surga. Surga banget. Tongkat, singkong, kayu, ubi dan batu jadi tanaman. Benar itu. Anda kalau jalan-jalan ke Raja Ampat, scuba diving dunia, kita naik speedboat 1 jam ke dalam, setelah itu mancing, kemudian bakar ikan di pulau. Itu betul-betul karang dari atas, itu nikmat sekali. Pokoknya Anda pengen minta lagi. Gimana jalan kita sebelum Ramadan? Nanti tugas Ustaz Fazlan nyiapin kapalnya. Kita sampai ke Raja Ampat, tapi harus dakwah dulu. Allah taklukan itu nikmat banget. Itu Anda kalau sudah sampai di tempat jaring ikan itu gak tahan, pengen loncat saja. Indah sekali. apalagi sore saat senja kita berenang gitu dengan ombak yang tenang, wah, pengen lagi rasanya. Tapi ada yang lucu ceritanya, kata anak-anak sana, anak-anak pulau, kucuk-kucuk, mau kemana? Mau mancing. Mancing apa? Ikan bodoh. Mancing ikan bodoh. Tertarik saya untuk dekat. Itu ada banyak ikan di sana, kalau anak-anak sudah dekat, ikan pada datang, dilempari pancing yang gak ada umpannya, dimakan pula, ikan bodoh namanya. Ikan dan udang menghampiri diriku. Masih banyak di Indonesia ini, rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Catat sini, siapa yang mau berangkat ke Raja Ampat? Ya? Nanti cari pesawatnya yang agak-agak murahan gitu, naik Fokker gitu. Bisa gratis. Gitu. Kabarnya Patri sebentar lagi menjadi komandan Halim. Gitu. Baik. Ya kan, dengan berdoa kepada Allah akan dimudahkan semuanya. Firman Allah selanjutnya, wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, kata Allah, tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Artinya, kami telah memerintahkan mereka untuk memakan makanan yang telah kami rezekikan pada mereka, dan mereka dapat mengisi hidupnya untuk beribadah semata. Itu nikmat gak? Nikmat banget. Itulah untungnya jadi marbot masjid yang beneran. Jadi perjuang di jalan Allah tuh enak sekali. Nikmat. Tadinya saya berpikir seperti Anda juga, pengen juga deh kayaknya pergi pagi, pulang sore, kerja ada kartu namanya pakai dasi gitu kan. Pulang kalau ditanya sama anak, kerjanya di mana sih, di ini, di itu gitu. Tapi ternyata ada yang lebih enak. Menjadi pejuang di jalan Allah sambil bekerja di dunia ini. Dan Anda dapat dua-duanya insya Allah. Dunia, akhirat. Kalau mau bergabung di proyek-proyek dakwah. Namun, apa yang terjadi setelah itu? Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki Rabbmu dan bersyukurlah kepadanya. Surat Saba ayat 15. Namun mereka melanggar dan ingkar. Dengan demikian mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Padahal mereka menyaksikan tanda-tanda kekuasaannya, berbagai penjelasan dan mukjizat yang sudah pasti, serta hal-hal yang luar biasa. Dari keterangan di atas tampak jelas keutamaan para sahabat Nabi Muhammad SAW atas sahabat para nabi lainnya dalam hal kebenaran, keteguhan, dan tidak menyusahkan dalam perjalanan yang mereka lakukan bersama beliau. Ini kelebihannya sahabat nabi dibanding sahabat nabi-nabi yang lain, banyak yang nyusahin. Di sini pula kelebihannya manajemen Ar-Rahman itu. Sehingga Ustadz Bakhtiar gak perlu pasang tarif buat ngegaji manajemen. Sebab kalau Ustadz Bakhtiar sudah pasang tarif, karena di bawahnya ada manajemen, ya sudah. Sama kayak Bani Israel berarti manajemennya. Tapi Alhamdulillah, saya punya Anda semua yang berjuang di jalan Allah, yang berbuat untuk Islam. Itulah sebaik-baik sahabat. Orang-orang seperti itu nikmat sahabat. Senikmat-nikmat sahabat adalah ketika kita selalu bersatu, berjuang untuk tegaknya la ilaha. Begitu kelebihannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak menyusahkan nabinya. Tapi Nabi selalu memikirkan yang terbaik untuk sahabatnya. Sebagai contoh, ya. Dan tidak menyusahkan dalam perjalanan yang mereka lakukan bersama beliau ataupun di tengah peperangan. Enggak ada yang cuci tangan sahabat Nabi itu. Enggak ada. Ketika Ruhut Situmpul berhadapan dengan saya, beberapa anak-anak muda, Ustaz, udah anak aja yang di depan gitu. Jangan, belum. Ini belum. Belum. Sampai dia kirim SMS, Ustaz, kalau Miumi sudah fatwakan bahwa ulil itu kafir, saya siap gorok lehernya Ustaz. Saya gak jawab. Kita gak begitu polanya. Kita berdasarkan ilmu, berdasarkan etika-etika. Nanti kalau udah jihad, man to man baru. Gak boleh belakang-belakang, gak bisa. Gak bisa orang udah sempoyongan, kita perkat kemudian kita sikat, gak boleh. Tunggu dia bangun dulu, masih kuat. Oke, bem lagi. boyongan lagi, masih kuat, colek dulu. Gak boleh kemudian kita zalim. Lihat selanjutnya, sebagai contoh pada perang Tabuk yang sangat terik dan melelahkan, mereka tidak meminta hal yang di luar kebiasaan serta tidak meminta pengadaan sesuatu meskipun hal itu sangat mudah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Setelah benar-benar dilihat rasa lapar, barulah mereka minta untuk diperbanyak jatah makanan mereka dengan mengumpulkan semua yang ada pada mereka, lalu terkumpullah setinggi kambing yang sedang menderum. Selanjutnya beliau berdoa kepada Allah memohon keberkahan atasnya. Selain itu beliau menyuruh mereka untuk memenuhi wadah mereka masing-masing. Demikian juga ketika mereka membutuhkan air, Nabi SAW memohon kepada Allah, maka datanglah kepada mereka awan, lalu dia menurunkan hujan, hingga akhirnya mereka minum dan memberi minum untanya dari air tersebut. Selain itu mereka juga mengisi tempat minum mereka hingga penuh. Ketika mereka perhatikan, hujan itu tidak melampaui rombongan itu. Jadi ini kisah perang Tabuk. Pernah dengar ceritanya perang Tabuk? Tabuk. Oh, itu Tabuk lain. Jadi ceritanya begini. Ketika peperangan pada puncaknya dan kehabisan bekal. Misalnya nih, dalam perjuangan air kamu tinggal sedikit, kurma kamu tinggal dua. Ya. Kemudian udang kamu tinggal dua, nasi kamu tinggal setengah piring. Kira-kira biasanya apa yang orang lakukan di tengah perjuangan seperti ini? Nah, dalam perjuangan gak boleh pikirkan diri sendiri. Harus percaya. Ini di tengah perjuangan, saya bimbing Anda begini. Kepada manajemen juga saya katakan begitu. Gak usah bingung. Rasul kemudian menggelar seperti serban begitu. Setiap kalian kumpulkan makanannya di sini, dan setiap orang kumpulkan airnya di bejana ini. Ini di perang Tabuk. Karena semuanya taat kepada Rasulullah dan Anda harus mengamalkan dalam kondisi-kondisi tertentu seperti ini. Harus begitu. Ini tim kerja, tim manajemen semua harus begitu. Dengan ikhlaslah mereka kemudian taruh semua. Tanpa diduga kok jadi banyak ya. Setinggi kambing besar yang berdiri. Padahal tadinya cuma kurma dua, air sedikit, roti sedikit, gandum sedikit. Yang pasti kerupuk gak ada di situ. Ini sahabat semua kaget. Oke? Kemudian, bejana air juga begitu. Semua ditaruh. Dan berpikirnya gak kayak cerita dalam cerita Nasruddin gitu kan. Ah, kalau saya taruh sedikit, kan gak ada yang ngelihat. Nah, diberikan semua yang terbaik di jalan Allah. Nah, insya Allah saya bersama tim kerja seperti ini nanti di 14 Juli sampai peradaban Islam makin di Indonesia bersama Anda, kalau begitu insya Allah jadi. Insya Allah bisa. Udah begitu, berdoalah. Rasulullah SAW berdoa di hadapan makanan ini. Lalu setiap orang dipersilakan mengisi tempat makanan dan bejana minumnya masing-masing secukupnya. Ciduk sepiring, ambil segelas, ciduk lagi, ambil lagi, ciduk dan seterusnya sampai semuanya penuh. Selain yang mereka makan, mereka bungkus, itu masih ada sisa. Allahu Akbar. Saya ingin Ar-Rahman punya uang 200 miliar di akhir tahun. Gimana caranya? Gampang. Bersama Anda saya insya Allah ditolong Allah Subhanahu wa taala. Kita punya produk mushafku. Indonesia menulis Quran. Tabiatnya orang bisnis buku itu untungnya 300% biasanya. 100% untuk cetak ulang, 100% untuk operasional, dan 100% marginnya. Saya ambil 200%. Saya ambil 200%, dan insya Allah kita akan launching. Jakarta ini saja, siang-siang penduduknya 12 juta, kalau malam-malam 8 juta. Kalau saya ambil seluruh umat Islam Indonesia, ada 200 juta orang, kita ambil 50% saja 100 juta, dan segmen kita ambil 1% saja 1 juta, Jadi kalau saya ambil keuntungan di sini 200 ribu dan itu space-nya masih banyak untuk yang mengedarkan dan unit-unit yang ada di bawahnya, kalau saya dan kita berhasil menjual sampai 1 juta wakaf, menulis Quran Indonesia, berapa uang yang terkumpul? 200 ribu kali 1 juta eksemplar? 200 miliar. Kira-kira muluk-muluk gak? Dengan 1% jumlah umat ini. Asal kita bekerja serius, bisa ngapain kita dengan uang 200 juta? Tanpa pertolongan Allah gak bisa ngapa-ngapain. Tetapi, apa kita bisa mencapai itu dengan pertolongan Allah? Bisa. Jadi saya gak mau gegabah. Jadi, kalau orang kapitalis, materialis berpikirnya, aduh gimana ya, bisa gak ngejual? Tapi kalau dibilang, seandainya kita punya uang 200 juta, bisa ngapain? Oh, bisa ngapa-ngapain. Ah, itu kapitalis. Saya gak mau begitu berpikirnya. Berpikir saya, 200 juta sampai insya Allah. Tapi kalau sudah punya uang, ya tergantung Allah lagi. Allah izinkan gak? Kita semua. Tapi perhitungan sudah saya bayangkan. Saya ingat ketika karang asem itu gak cukup lagi. Sementara Miumi butuh kantor pula. Ya Allah, jangan jauh-jauh ya Allah. Gitu. Ini bahasa hati. Saya jarang pakai bahasa formal. Tapi sebab okay, saya mengajarkan yang namanya berdoa itu, nak, gak harus dalam bentuknya yang formal. Nak, ketika kamu buat planning, ketika kamu buat proposal, berarti kamu sedang berdoa, nak. Itu yang kiai saya ajarkan. Saya ingat doktrin Kiai Haji Imam Zarkasy itu. Itu doa semuanya. Jadi bisa insya Allah kita lakukan. Dan begitulah Rasulullah pada dan para sahabatnya. Itu kemarin baru tes kecil di tim Yumi. Akhirnya bisa. Yang tadinya bingung, gimana nih biaya launching ini? Udah mulai mengkerut. Itu setengah lingkaran ke atas. Alhamdulillah, dengan sedikit saja, kemudian mereka bisa berjalan. Dan tiba-tiba yang janjinya 5 juta, ternyata transfernya 10 juta. Untuk wakaf itu. Pemikiran kita sebarkan, materi kita dapat, jihad kita juga bisa. Jadi insya Allah, kalau semua mau, letakkan semua yang kita punya, walaupun sedikit. Ini ngasih waktu sedikit, ini ngasih tenaga sedikit, ini ngasih network sedikit, ini ngasih apa lagi, ilmu sedikit, ini ngasih perjuangan sedikit, sedikit-sedikit kalau berkumpul menjadi bukit, insya Allah. Siap? Jadi saya juga gak nuntut yang muluk-muluk, karena Anda masih perlu bekerja lagi. Tapi kalau masing-masing mau mengumpulkan yang sedikit-sedikit itu di jalan Allah, tugas saya mendoakan. Ketika saya berdoa malam-malam di sini untuk doa mengusir setan Lady Gaga, saya sedang tidak mengambil pencitraan, demi Allah. Anda tahu sebelum acara itu, sekarang saya beritahu deg-degannya saya. Kenapa? Seandainya saya bikin acara doa, sudah panggil media, kemudian dia tetap datang, apa kata dunia? Doanya Ustadz Bakhtiar. Itu loh resiko. Maka saya gak mau main-main. Orang-orang mungkin biasa bikin itu acara, misalnya apa? Zikir Akbar untuk Indonesia. Selama di situ ada ketidakikhlasan dan ada pencitraan, Allah gak kabulkan doanya. Sekarang saya berani katakan ini setelah semuanya berjalan. Sesungguhnya saya deg-degan bikin acara itu. Makanya pakai sorban tutup. Kalau saya sempat pukul ini, kemudian wajib gagal. Karena saya tidak ingin di doa saya sedikit pun keraguan. Waktu saya baca doa di sini, demi Allah saya tidak main-main. Sebab tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah ini semua. Kapolri saja enggak tahan. Karena sudah didatangi oleh kedutaan Amerika yang siap memberikan pengamanan untuk acara Lady Gaga itu. Dan ambiguitas pemimpin. Tapi alhamdulillah kalau dilihat dari petanya kenapa Lady Gaga mundur, social pressure yang kencang. Social pressure yang kencang. Sehingga media manajemen mengatakan tidak berani datang. Dalam waktu dekat FPI mau syukuran atas keberhasilan itu. Udah undang-undang para habaib mengadakan tasyakuran gagalnya. Saya gak mau terlalu jauh seperti itu. Doa kita dikabulkan saja sudah. Alhamdulillah, sujud syukur. karena selama ini FPI mungkin juga ingin moving, karena dianggap dialah selama ini yang dianggap bergerak, ya. Tapi sebetulnya banyak elemen yang bergerak. Jadi bisa. Kalau untuk sekelas Lady Gaga kita bisa usir, dan itu bentuk penjajahan budaya, insya Allah penjajah-penjajah yang lain juga bisa. Dan ini bersama Anda, insya Allah, dengan izin Allah, kita semua bisa, insya Allah. Inilah sikap yang paling sempurna bagi seorang pengikut. Sabar dalam menghadapi ketentuan Allah dan dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tadabur kita pada hari ini, dan sudah jam 10 lewat 10. Kita masih punya waktu 2 jam. Minggu depan. Nah, begini. Jadi singkatnya begini. Saya butuh Anda. Apa yang bisa Anda berikan? Lihat, ada seksi acara, ada seksi dana, ada seksi transportasi, khusus ikhwan nih, ada seksi publikasi, dan ada seksi konsumsi. Walaupun di bawah saya langsung ada project officer, saya butuh nanti ketua-ketua lembaga. Karenanya begini, begini. Saya ingin tunjuk dulu, kira-kira di sini yang siap dan berkompeten, jangan cuma siap doang tapi nggak kompeten, nggak jalan nanti. Di bidang publikasi dan kehumasan, saya kira ini yang cocok Mas Bril ini. Gimana Mas Bril? Siap. Nah nanti yang punya potensi di bidang publikasi dan kehumasan bisa mendaftar menjadi anggotanya Mas Bril, jadi panglimanya di situ. Ya, Om Bril. Untuk akhwatnya nanti sama Mbak Cindy di bidang publikasi. Gitu ya. Nomor satu, dan semua harus terlibat. Pilih nanti. Jadi setelah ini daftarkan namanya, nomor teleponnya, emailnya, untuk kemudian satu waktu kita akan berkumpul. Yang kedua, jadi Anda lihat kompetensi Anda di bidang apa. Saya tahu yang akhwat pasti banyakkan konsumsi. Tapi gak boleh semuanya di situ. Yang saya bolehkan paling yang gemuk-gemuk aja, karena pantas jadi bagian konsumsi. Kalau kurus gak pantas. Yang kedua, bagian dana. Ini penting lagunya ya, dana ya, dana, dana. Dan ini harus kenceng memang, orang dana. Di sini saya lihat di akhwat ada Dewi. Satu, di ikhwannya ada siapa kira-kira yang kreatif untuk bagian dana ini, bantu. Tunjuk tangan deh. Bismillah, karena ini butuh mujahid betul ini. Dan gak usah khawatir, pokoknya nanti saya bukakan jalan-jalannya, dan setelah itu mudah-mudahan Anda jadi orang kaya. Ya, karena bergerak di bidang ini, Anda akan bertemu dengan pucuk-pucuk. Dan tinggal berani apa enggak ketika kita bukain. Siapa kira-kira yang punya mental PR seperti ini? Punya kompetensi di bidang ini. Takut kan, padahal lagunya cuma ya dana-dana. Tadi kayaknya waktu tadabur semangat deh gitu. Giliran ditugasin segini doang udah. Setelah semua penjelasan tadi ternyata cuma siapa kira-kira ya ikhwannya ya, yang apa, yang di kantornya atau di perusahaannya biasa berinteraksi dengan klien-klien kelas premium misalnya. Siapa misalnya yang punya mental itu, ya, yang punya mental itu. Panggas ya, bisa nggak sama Dewi di bagian dana? Hah? Nggak terbiasa? Nggak terbiasa. Siapa kira-kira? Dewi kan karena memang bisa berinteraksi. Tapi geraknya ini harus diikat dulu ini. Siapa lagi? Tolong. Di bagian dana ikhwan ada? Siapa ya yang bisa bantu? Ayo dong. Ya kriterianya PD, berhadapan dengan kelas-kelas premium, kemudian paling nggak ada pengalaman sedikit bagaimana menawarkan sebuah produk. Atau akhwat satu lagi deh bersama Dewi, siapa? Bagus, siapa namanya? Ya, oke, nanti gabung ya berdua, dan sebelum pulang setiap orang harus mendaftarkan di bagian apa. Oke. Yang ketiga, transportasi. Jadi tanggung jawab ini. Di sini ada Mas Izul. Cocok lah ya transportasi, karena ada temannya Fahmi dan yang lain-lain. Nanti bagian transportasi ke sini larinya, yang bisa membantu pengadaan transportasi mulai dari tamu VIP, penjemputan di airport, karena kita akan panggil toko-toko nasional. Ya, ada toko bangunan, toko kelontong, toko enggak.